Tadi udah pulang dia. Siapa? Yang tadi Jijah namanya. Udah pulang. Oh. Ya udah yang ada ya. Dengan siapa-siapa ya nih kolektif seni Kalengkang? Kalau yang hadir di sini pertama ada saya sendiri, Febrian Chandra. Langsung di perkenalan ya. Kemudian di sebelah sana yang pakai baju kelasnya udah tuh main gitar tadi itu ada Jeffrey, terus ada vokalis kita dari WSW-nya Jenny, terus ada fotografer dan kameramen kita Sheila, sama Abu Didit sebagai ketua ya. Ketua. Okay. Kalau kolektif seni Kalengkang tuh apa ya? Udah berapa lama lah eksisnya di Sanggau nih? Kalau mulai berdiri sih dari 2016 ya kemarin. Itu di bulan Januari 2017-nya mentasin naskah sendiri dari Bersuara Diam, kemudian break bentar sampai di bulan September itu mulai proses lagi naskah Malaysia. Itu bisa dibaca cerita mendatang. 2016? Dari 2016. Berarti mulainya sebagai kolektif teater kan? Pertama di mulai itu sebagai komunitas teater. Di tahun 2017 ada perubahan, itu setelah diforumkan kita ganti jadi kolektif seni. Oh. Ternyata budak-budak ini ternyata hobinya enggak cuma ke situ tuh, ada yang suka gambar. Kayak tadi apa Febri sukanya nulis ya kan, suka nulis cerpen segala macam. Ada yang ini Jenny suka modeling. Sama make up juga ya kan. Ini suka foto ya. Banyak lah, ada yang suka musik. Jadi ketimbang komunitas teater kayaknya apa ya? Abaikan. Kalau itu ya yang ketimbang cuman berfokus di satu sisi di teater doang kan. Kan jadi kolektif seni aja, jadi jangan ke terpaku sama teaternya aja, jadi pengennya meluas gitu. Cuman yang udah dilakukan sekarang selama perjalanan 2 tahun berarti kebanyakan masih di teater? Masih di teater, sama tadi itu tadi subunitnya barusan main WRCPST Wandering Rhythm of Kaleidoscope Kolektif, ini tambahin kolektif terakhirnya karena personilnya kadang-kadang gak diganti masalahnya. Jadi bebas sebenarnya. Jadi ya, teman-teman yang bisa apa pengen main musik gitu kan, kita persilakan di situ bergabung. BTW secara keputusan bersama menamakan diri kolektif atau komunitas teater atau apa? Ini ya. Boleh? Yang lain. Secara keputusan bersama apa gimana? Bikin nama sebagai kolektif seni Kalengkang. Dibilang sih secara keputusan bersama gitu. Nah jadi itu pada bulan apa? Mulai rapat itu. Bulan Juli 2017 tanggal 25 ya tepatnya. Itu pengukuhan. Itu pengukuhannya. Jadi kita tuh sama-sama berkumpul gitu kan untuk mendiskusikan ya perubahannya. Jadi kan seperti yang tadi dari jelasin sama Abu Didit bahwa peminatannya kan bukan hanya di teater saja, banyak sekali, ada yang di bagian musik, ada yang di bagian modeling, fotografi, penulis dan lain-lainnya. Jadi kami memutuskan bersama untuk mengubah yang awalnya komunitas menjadi kolektif. Kalau gitu Dit, kayak yang kau tahu kan kolektif ini kan berarti bisa dibilang agak-agak cair kan, iya. Walaupun tetap ada struktur kepengurusan lagi. Itu sebenarnya sih cuman buat ngurus-ngurus surat aja sih. Oh, nah, jadi syarat legalitas. Syarat legalitas aja. Tapi kalau di KSK sendiri, emang nggak pernah ada sih. Gitu, misalnya stratanya sama lah. Gitu, sama-sama. Nah, maksudku itu biasanya yang cair, yang tak terstruktur ini, itu justru timbul masalahnya di situ. Jadi tidak ada aturan tertulis, semuanya kesepakatan bersama karena ngomongan. Ya. Kira-kira ada siap-siap atau ada menyiasati nggak? Itu tuh karena kan rawan ini nih, rawan lempar-lemparan, karena nggak ada ini kan, terstruktur kan, gimana tuh? Sebenarnya sih yang jelas kan, apa ya, karena untungnya sekarang kan baru musik sama teater aja, karena dua hal itu kan berhubungan erat juga, gitu kan. Untuk sejauh itu sih masih gimana ya, masih bisa diatur. Masa aku gini, kan tadi ada yang fotografi, ada yang berbagai macam. Ngaturnya gimana tuh di dalam kolektif ini supaya semuanya berperan? Sebenarnya harusnya aku sih tetap apa ya? Gimana ya? Apa ya? Mengajak anak-anak misalnya, ayolah kalau bisa membantu dalam segi yang tadi itu kan fotografer apa gimana, desain apa gimana, ayolah silahkan berperan di dalam anu ini misalnya acara kita ini apa besok di teater, ya silahkan difoto nanti pentasnya, silahkan didesain posternya nanti. Jadi, berarti di setiap event semuanya tetap turun tangan terlibat ya, kayak yang termasuk ini iya makeupnya juga. Yoi. Teater dia yang megang makeupnya sih. Terus ini pementasannya ada berapa kali deh? Banyak banget. Enggak, kalau teater. Sini, mau jelasin? Pementasan dong. Berapa kali? Dari yang pertama. Kayak ini pegang sendiri ya. Kok kecil suaranya. Heeh. Dia dekat-dekat. Dari yang pertama itu GBD itu Gadis Bersajak Diam, itu pentasnya di Aula Kodim, itu 2 hari. Terus itu naskah sendiri GBD itu, sama habis itu sama apa yang di Summer Party sama di Sabang Merah juga itu mainkan naskah dari Google Mention naskahnya Plato. Naskahnya dari Plato. Terus baru yang kemarin ini naskah judulnya Kisah Tiba Cerita Mendatang, naskah dari Malaysia, karyanya Aziz Zafin, itu dipentaskan di Aula Kodim 2 hari. Terus sama tur juga kemarin juga kita sempat tur ke Skadau juga 2 hari, habis itu Sintang juga 2 hari, habis itu yang terakhir kemarin di Tuan Muda 1 hari aja yang waktu penggalangan dana. Di mana? Di atas dia Tuan Muda kemarin. Iya. Nggak, dia lanjut, nggak ngerti aku. Aku tertarik tuh berarti yang tur tadi apa nak ceritanya? Kisah Tiba Cerita Mendatang. Itu tentang apa tuh? Kalau untuk pentas Kisah Tiba Cerita Mendatang. Kalau untuk cerita Kisah Tiba Cerita Mendatang sendiri, ini ceritanya sebenarnya tentang seorang penulis yang sudah berkeluarga, dia punya istri. Cuman kepingin ngerasain gimana rasanya jadi punya selingkuhan gitu. Jadi dia sebagai seorang penulis juga kan, suaminya, dia ini mengarang sebuah cerita dalam imajinasinya sendiri. Ada nanti ada karakter seorang laki-laki pemarah, terus ada nanti seorang ibu dari laki-lakinya, istrinya nih, dan juga ada selingkuhan dari laki-lakinya nih. Kalau diperhatikan lebih dalam sih, dipelajari lebih dalam, ketiga karakter tambahan tadi ini itu cuma khayalan. Cuman ketika di dalam pementasan dipentaskan, ditampilkan. Khayalannya ditampilkan. Oke. Kan diturkan ya. Kenapa milih diturkan, Dit? Kemarin sih pemikiran aku karena untuk daerah bagian apa namanya? Hulu kayak nih. Hulu kan itu ya, Hulu. Tahu Hulu Hilir kan ya, kalau bagian untuk Skadau apa Sintang. Kebanyakan kelompok teaternya tuh milihnya tuh kalau enggak main Pontianak di luar pulau itu. Jadi mungkin pengen aja gitu jadi kolektif teater kolektif seni yang pentasin teater untuk lokal gitu. Nah, gitu loh. Karena memang belum pernah ada sih gitu yang keliling-keliling kota yang keliling Barat. Untuk kota-kota di Kalimantan Barat. Kemarin pengen ke Pontianak cuman jadwal sekolah karena kan SMA semua. Berhalangan juga. Berarti di kolektif seni Kalekang sendiri ada ini ya, niatan berjejaring. Betul, pastinya. Di sana juga waktu kayak ke Skadau dan Sintang tuh hanya datang ke sana atau ketemu sama ketemu juga komunitas atau kolektif di sana. Jadi di Skadau itu kita ketemu komunitas filmnya. Komunitas film, jadi ya tertarik mereka nonton gimana sih sebenarnya? Kalau teater ini kan misalnya mereka juga kurang tahu. Terus yang di Sintang kita ketemunya ada anak teater Sintang juga, terus dari kelompok tarinya juga kan. Itu ya mereka malah saya tawarkan, ayolah main ke Sanggau juga, tur juga lah, ayo gitu kan, supaya mungkin ya tadi itu membangun jejaring yang lebih baik lah gitu, kekuatan. Terus teknisnya gimana? Kan maksudnya kalau ini kan kayak kami ini kan tur kan. urusan teknis lapangan di sana udah Mbak Sanggau yang megang. Sementara kalau pementasan teater kan unsurnya lebih banyak tuh. Lighting, properti, venue-nya pun akustiknya diperhatikan sekali. Nah, teknis sampai teknis itu gimana? Ini yang kemarin berangkat masalahnya kan. Kecek-kecek kan kau. Koordinasinya dalam hal teknis. Oh, ke sana. Apakah udah dari Kalengkang kirimkan listnya? Kami kayak gini-gini-gini langsung mereka. Kalau kemarin sih untuk yang skadaunya, kalau yang skadaunya tuh secara langsung itu izin aja gitu. Kalau skadau tuh izin dari ada pemilik gedung di sana juga kan, gedung GPU. Di skadau tuh ada itu sistemnya pakai izin kan. Jadi soal alat apa segala tuh kami yang sediakan segala alat itu ya. Karena mungkin masih dekat juga ya, masih bisa dikejar kalau skadau. Ya. Dan juga kalau Sintang itu sebelum pementasan ada seminggu sebelum pementasan tuh kami pergi ke sana. Saya cari tempat juga. Awalnya sih karena sebelum kesana tuh ada kenalan juga di sini nih. Nah, tinggalnya tuh di Sintang. Jadi kami tuh bertiga kesana. Ditawarin untuk mampir di kafenya kan, pokoknya itu. Jadi situ kami tuh diajak buat bagi poster. Nah, bagi poster awalnya sih mau mementaskannya di Kodim, Aula Kodim Sintang. Namun tempatnya sementara. Perizinannya ternyata izinnya ya. Tapi akhirnya masalah properti di sana semua urusannya. Propertinya ya, semua kita kerjakan. Dari ya tetap kayak backdrop, lighting gitu, alat musik tetap kita bawa dari sini. Wah. Remuk redam bro, asli. Main musik masih enak ya, main teater ya Allah. Iyalah, ya kayak gitulah. Nah, berapa orang sih kolektif seni Kalengkang? Sampai sekarang, jadi kita nih ada yang namanya anggota pendiri. Anggota pendiri ada 8 orang. Ya sisanya yang tidak hadir di sini ya. Tadi. Ini udah ada sama ini berapa? Kalau untuk keseluruhan terhitung dari sejak hari latihan terakhir kemarin hari ini ya Bre. Nah, itu ada 15 orang. Di itu anggota aktifnya ditambah anggota pasif ada 3 orang. Itu pergi ke Sintang semua itu. Karena dihitung juga peran mereka juga penting seperti make up, kampung setting gitu kan karena pasti perlu juga di sana. Lumayan ya. Jadi menarik. Jadi orang sana kaget kan. Ini mementasin apa sih? Rame bener. Pas dilihat yang mementas 5. Lu yang lain? Yang make up siapa, Bu? Yang masang siapa, Bu? Yang kemana? Gitu lah. Jadi make up sendiri apa gini. Ya memang melelahkan tapi worth it. Nah, mungkin bisa untuk bahan sharing ini kan untuk teman-teman juga. Ternyata bisa sih gitu. Bisa. Jadi teater juga bisa di enggak mesti nunggu kompetisi, enggak mesti nunggu temu apa event-event yang formal-formal tahunan. Benar. Enggak perlu lah. Iya. Kemarin juga kita diundang di parade apa? Teater Katulistiwa. Cuman iya itu lagi tadi itu karena masalah anak sekolah izin ya men. Wah, izin sama sekolah sama orang tua. Ada duitnya enggak nih? Udah terkait sama itu ya susah juga. Yes. Okay. Terus ini, Dit. Yeah. Aku kan kalau di dunia teater di nontonnya. Kalau di Pontianak aku lihat tuh teater tuh ini bukan masalah bagus sih atau apa ya, tapi kulturnya tuh parodi. Aku waktu SMA pun sempat ikut beberapa kali tuh parodi mas. Salah satu anggota teater Pontianak pernah bilang kalau sempat serius dikit nggak bisa bikin ketawa, itu orang ngecapnya jelek. Karena bagi orang tuh yang entertainer yang menghibur tuh haruslah yang bikin kita senyum atau ketawa. Kalau Kalengkang sendiri ada spesifikasi nggak masalah naskah cerita atau genre teaternya? Ya. Jadi itu tergantung anu sih apa ya, tergantung gimana kita bisa memaksakan ideologi kita sih sama orang gitu. Jadi kalau yang dikejar memang laku, ya memang orang suka parodi. Sama seperti ya lihat aja lah musik dan dunia entertainment sekarang, bukan di Pontianak aja gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa kita memaksakannya, ternyata gitu, penonton di Kalimantan Barat juga sebenarnya cerdas sih. Kami yang terakhir yang pertama yang udah dialami gimana? Naskah pertama itu yang di Garis Bersajak Diam itu malah orangnya nonton dua kali, jadi dua hari kan? Nah, itu dua hari itu nonton terus, tetap nangis dia datang. Malah nangis, saya nggak nyajiin ketawa, malah nangis terseduh-seduh dia nonton. Mengefek. Nah, mengefek padahal. Jadi sebenarnya sih tergantung apa ya? Gimana cara kita sosialisasinya sama lu sih penonton juga. Naskah ini isinya tentang apa begitu sih? Kalau dalam berkesenian di Kalengkang ada usaha interaktif nggak? Interaktif tuh maksud aku kita ngecek ombak kira-kira naskah apa yang kita tampilkan tuh feedback dari penonton tuh gimana, entah itu melalui nanya random atau gimana, ada nggak usaha kayak gitu? Banyak sih ya, banyak sebenarnya usaha-usaha seperti itu banyak gitu loh. Tapi ya itu balik lagi ketika naskahnya serius, kebanyakan orang bilang nggak ngerti. Tapi sebenarnya kalau dalam permasalahan nggak ngerti itu kadang-kadang apa, pas kita lihat orangnya nonton apa enggak, ternyata enggak, atau enggak ngerti gitu kan ya. Ya istilahnya mungkin fokusnya lah, karena kan makanya teater kan harus gedungnya harus bagus atau apa kan, akustik apa, supaya orang yang nonton juga bisa fokus gitu. Mungkin tidak fokus ya, masih ada aja yang kayak gitu ya. Oke, padahal bayar loh, datang bayar nonton gak fokus ya, aduh sayang sekali dia nya gitu. Wah, ada CD itu kan? Ini, kalau di Sanggau nih sekarang ini sih kehidupan keseniannya gimana? Mungkin aku nanya sama yang masih SMA. Kehidupan keseniannya kalau di Sanggau ini sekarang gimana? Dari tadi diam dulu. SMP malah. SMP ya, bagus. Kehidupan keseniannya. Katanya gimana bilang kehidupan kesenian itu aja takut ada festival musik ke atau anak-anak tuh udah nggak tertarik dengan kesenian ke atau karena saking kan pendidikan kan makin gini ya sampai tulis pun sampai SMP nanti sampai ya apakah udah nggak ada kesempatan lagi untuk main-main gitu. Kalau kesenian di Sanggau nih, gimana ya? Kalau dilihat lebih banyak malesnya gitu. Kayak gimana? Kayak misalnya nulis atau baca buku gitu, jarang lihat. Kayak bermusik juga kan? Kayak apa? Lagu-lagunya udah yang DJ gitu kan, terus pun itu kalau dibilang menurut Cela sendiri ya nilai keseniannya nggak ada. Estetika deh namanya. Ya itulah pokoknya. Itunya estetikanya nggak ada. Kok menurut Cela pribadi? Nenek tahu panggung-panggung untuk nampil lu di sekolah masih ada nggak? Panggung nampil. Oh, biasanya kan di akhir semester. Pensi gitu. Pensi. Oh, nggak ada. Pun kalau misal kan kematian lalu ya. Dan nampilin drama kan di gedung GPU Sanggau kemarin. Itu aja masih bawa teks. Sambil keluar dari wing bawanya teks. Gimana ya? Aneh aja. Terus tuh bacanya kayak baca puisi. Kayak baca puisi ada yang juga kayak baca buku. Aku ya. Maksudnya kelihatan kayak itu dipaksa kali ya. Dan latihannya cuma 3 hari. Kayaknya. Kalau di SMA? Kalau di SMA sih yang Jenny lihat ya dari anak-anaknya sih anak-anak SMA itu gimana ya kayak di sini ya kalau di sini kurang gimana sih kurang gimana ya kurang kalau dengan kesenian tuh kayak kurang tertarik ya sih bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kita ajak itu, woi misalkan yuk misalkan nonton musik gitu atau enggak ikutan yuk main teater gitu. Jadi kayak gimana ya? Banyak gitu alasannya kan. Alasannya kayak istilahnya kayak apa sih? Kayak ada duitnya, padahal kan ya yang diincar sama kan enggak hanya duit dulu gitu kan. Gitu. Jadi apa ya? Terus banyak alasannya, bilangnya sih alasannya sibuk lah karena ntar lagi deket ujian. Ya sih emang sekolah itu emang penting, tapi ya ujian juga kayaknya nggak sesibuk itu juga kali kan, pasti punya lah waktu luang gitu kan. Kenapa nggak coba gitu? Kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan ya sih anak muda yang nggak nyoba sesuatu hal yang baru gitu, gimana mau maju? Meter, sabar. Sabar. Ya, jadi mana sih? Mana? Iya gitu, jadi itu sih yang Ceni lihat lah dari anak-anak muda. Maksud aku gini, sampai aku masih SMA juga. SMA. Kalau yang masih sekolah, memang kan kurikulum makin bikin kita semakin kayak nggak ada ruang untuk ini nih, ekspresi. Tapi gimana? Maksudnya yang kalian rasakan susah nggak? Atau kalau susah, trik-triknya gimana untuk ngebagi waktu dengan ini? Karena nggak mungkin kan, kita nggak mungkin bilang salah satu lebih penting dari yang lainnya. Jadi di sini sih SMP ya sih, Bayo? Ya, nggak SMP ya. SMA masih belum full day. Untuk bagi waktu, nggak juga gitu. Nggak juga, nggak sulit lah gitu. Tapi kayak Ceni sendiri les-les ada ikut? Les nggak ada. Malahan kalau misalnya mau belajar ya kan kita ada internet sekarang. Ya, lihat aja dari YouTube kan. Milenial. Internet banyak, atau nggak nongkrong aja gitu di tuan muda gitu kan. Kelihatan gitu, nyari-nyarian orang. Nggak juga sih, sebenarnya untuk bagi waktu tuh, setiap orang pasti bisa lah bagi waktu. Hanya, gimana ya? Hanya orang-orang yang banyak alasan sih yang kayak biasa. Nggak bisa. Masih mungkin lah pokoknya. Masih mungkin lah untuk bagi waktu gitu. Oke. Halo. Dari kau nih, maksudnya aku ngeliat Sanggau nih cukup ya beberapa waktu kemarin sempat agak meredupan, tapi sekarang nih mulai stabil lagi nih. Kalau kau ngeliat, kira-kira bakal gimana ke depannya? Kalau aku sih dari sejak aku misalnya dulu tahu pergerakan anak-anak Sanggau nih dari hardcore punk segala macam ya. Itu sebenarnya bukan mati sih, karena kadang-kadang itu nggak ada yang ngajak. Itu nggak ada yang ngajak. Untung lah kan bapak Grant sudah datang, kan Oding ada dan juga teman-teman juga udah ada, dan kayak apa Lukman juga biasanya sangat senang membantu kita untuk ngadain event-event kayak gitu. Menurut aku sih untuk event yang bersifat apa ya, empowerment untuk community base. Community base itu gue lihat cerah untuk tahun-tahun ini. Sudah dan WRCPS mau ngeluarin album. Wah sih. Rekaman di sini. Rekaman di sini. Teman-teman. Kalau ada studio di Pontianak boleh? Di studio ya ada lah kalau di Pontianak. Nah, maksud aku yang buat akustikan. Oh. Bisa diatur. Bisa. Yang seksi musiknya dibawa tur juga nanti. Oh, siap. Ya udah. Ada lagi mau ditambahin dari kawan-kawan? Ini Sanggau lagi seru-serunya loh. Kalau soal berkesenian di Sanggau sih, ntar selain kalengkang ada lagi yang lain nggak ya? Komunitas yang dari sebelum kau datang belum ada. Oh, di SM kalau di sekolah ada ekskul seninya nggak? Tari ya. Jadi memang untuk apa ya, kalau untuk penyajian yang profesional pakai memang lighting apa segala macam dan nggak bawa naskah kan panggung kayak itu memang baru kita sih. Yang baru kita. Tapi berarti tanggung jawab paling itu dong. Nah. Ya terakhir dari ini ketuanya gini. Ketuanya. Silakan tambahkan Pak Tua. Kata-kata terakhir Pak Ketu. Pak Ketu. kalau untuk apa sih untuk berkesenian di khususnya di Sanggau ya di tempat kami berkarya lebih sebenarnya nggak susah kalau memang ada niatnya dulu. Kebanyakan seniman di Sanggau ini kan apalagi yang misalnya masih dalam status pelajar SMA segala macamnya itu mereka berani berkarya cuman untuk mempublikasikannya memperdengarkannya ke masyarakat umum itu masih takut-takutan nanti dibilang jelek lah apa masih banyak yang kurang lalu mentalnya down kan kritik fobia jadi hanya karena omongan masyarakat mereka jadi malu berkarya lagi. Untuk dari saya sendiri sih untuk seniman-seniman yang ada di Kota Sanggau khususnya dan yang ada di daerah-daerah sekitarnya jangan takut berkarya lah. Omongan orang lain itu, kritik orang lain itu bukan sifatnya bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun. Ya tergantung dari kita sendiri lagi untuk menyikapinya kan mau dipakai untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kita atau malah dijadikan alasan supaya kita berhenti. Oke, makasih ya. KLNGKG. Ya. Dan nanti mungkin tanggal 8-9 Januari KSK akan menampilkan pertunjukan teater lagi. Judulnya Inspektur Jenderal, naskahnya Nikolai Filosofik. Ya kan? Itu kita adaptasi juga naskahnya akan kita tampilkan tanggal 8 dan 9 nanti di Aula Kodim. Kalau ada teman-teman yang sempat menyaksikan silakan. Ya. Oke. Okay. Terakhir nih Dedi. Ngapa enggak ngutamakan bikin naskah sendiri? Woi. Main lah woi. Udah. Woi sakit lu. Oh. Nanti kok mau kan? Belum kan? Belum. Apa udah ada? Belum loh. Ngapa? Iya noh. Naskah sendiri. Ya sebenarnya siap. Siap ya. Thank you ya. Sebenarnya gini, kalau untuk naskah sendiri kemarin tuh ada naskah sendiri. Cuma kalau untuk dalam teknis dan pembelajarannya aktor-aktor sekarang nih belum mampu. Kalau untuk saya surrealis soalnya agak berat sedikit. Makanya saya judulnya spasi. Saya kasih the space spasi manusia di antara gitu. Jadi agak absurd sebenarnya Jadi mungkin kalau dikasih pembelajaran dengan naskah yang lebih ke masih adaptasi dengan keadaan pemain sekarang. Betul. Karena banyak yang baru gitu. Sip.